الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memudahkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Maka kita menyatakan Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah amal-amal kebaikan. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Pada kajian yang lalu telah kita sebutkan penjelasan seputar pengiriman surat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan para pemimpin-pemimpin negeri. Telah kita sebutkan sebanyak dua poin, yaitu satu kepada An-Najasyi dan yang kedua kepada Al-Muqawqis. Selanjutnya kita akan beranjak pada poin yang ketiga atau surat ketiga. Kitabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Abrawais Malik Faris. Surat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra Abrawais penguasa negeri Persia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menuliskan dan mengirim surat kepada Kisra. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azim Faris. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Kisra, penguasa Persia. Salamun ala manittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ad'uka bidi'ayatillah, aku mengajakmu dengan ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni ana Rasulullah ila nasi kafatan. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Kemudian disebutkan ayat. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu ala al-kafirin. Fa aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau selamat. Fa in abaita fa inna ismal majusi alaika. Jika engkau enggan, menolak, tidak mau, maka sesungguhnya dosa orang-orang majusi ditimpakan kepadamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat tersebut bersama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala an. Dan memerintahkan untuk menyerahkan surat itu kepada penguasa Al-Bahrain. Agar dia, penguasa Al-Bahrain, memberikan surat tersebut kepada Kisra. Abrawais. Falamma quri'a alaihi al-kitabu mazzaqahu. Tatkala dibacakan kepadanya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merobeknya. dia merobek surat tersebut dan menyatakan abdun haqirun min ra'iyati yaktubu ismahu qabli, seorang budak rendah dari rakyatku menulis namanya mendahuluiku. Maka tatkala hal itu sampai kepada Rasulullah, tindakan dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mazzaqal kitab, merobek surat Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan mazzaqallahu mulkahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merobek dan mencabik-cabik kekuasaannya. Dan ternyata terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pasukan dia mengalami kekalahan menghadapi Romawi dengan kekalahan yang sangat menyakitkan. Nah, pasukannya mengalami kekalahan dengan kekalahan yang sangat menyakitkan di dalam melawan pasukan Romawi. Lalu kemudian digantikan oleh anaknya. Digantikan oleh anaknya Syirawai. Faqatalahu wa akhadha mulkahu. Ternyata sang anak membunuh ayahnya dan mengambil kekuasaannya. Lalu kemudian terus berlanjut, tercabik-cabik kekuasaan tersebut, kerajaan tersebut, dan kerusakan terjadi sampai kemudian na'am pasukan Islam menguasai negeri tersebut di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na'am, sehingga mereka pun tidak bisa bangkit sama sekali. Hancur. Na'am, kekuasaan orang tersebut yang telah bertindak sewenang-wenang terhadap surat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merobek-robeknya, maka Rasulullah mendoakan mazzaqallahu mulkahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencabik-cabik dan merobek-robek kekuasaannya. Selanjutnya yang keempat, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar, penguasa Romawi, kepada Kaisar atau Kaisar. Rasulullah menyebutkan dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraqil azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, aslim taslam. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius penguasa Romawi, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Aslim, yu'tikallahu ajraka marrataini. Masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberikan pahala kepadamu dua kali. Ini karena keimanannya kepada nabinya sebelum Rasulullah. Dan kalau dia masuk Islam, maka dia mendapatkan ajar pahala dengan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaita fa inna alaika isma al-arisiyin. Jika engkau berpaling, maka atasmu akan ditimpakan dosa rakyat para petani. Lalu Rasulullah menyebutkan ayat dalam surah Ali Imran yang ke-64. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa'in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, kemari kalian kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Karena dakwah para rasul semuanya sama, mendakwakan kepada tauhid. Maka Rasulullah menyeru ta'alau kemari ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tandingan, sebagai rab dari selain Allah. Fa in tawallaw, jika kalian berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengirim kitab tersebut atau surat tersebut bersama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi, naam, ini sahabat yang Jibril alaihi salam ketika datang menyamar, banyak sekali menyamar dalam rupa sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah memerintahkannya untuk menyerahkan surat kepada Azim Basra, penguasa Basra, agar ia menyerahkan surat itu kepada Kaisar. Kepada Kaisar, naam, Heraklius. Dan pada waktu itu Kaisar datang dari Hims menuju Baitul Maqdis, masyian ala qadamai, berjalan kaki. Nah, istilah masyian ala qadamai, berjalan di atas kedua kakinya, ini berjalan kaki. Sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas apa yang ia dapatkan dari kemenangan serta pertolongan di dalam melawan pasukan Persia. Ini yang dia lakukan, berjalan kaki menuju Baitul Maqdis sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah atas kemenangan yang ia dapatkan di dalam melawan pasukan Persia yang tadi disebutkan. Maka tatkala datang kepadanya surat Rasulullah, maka ia pun mengutus orang-orangnya untuk mendatangkan seseorang dari Arab yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar orang Arab ini datang. Maka mereka pun mendapati Abu Sufyan dalam kafilah Quraisy. Mendapati Abu Sufyan dalam kafilah dagang Quraisy, maka mereka pun membawa Abu Sufyan kepada Heraklius, penguasa Romawi. Maka kemudian Heraklius memanggil mereka, kafilah ini, di majelisnya. Dan di sekitar mereka, dan di sekitarnya ada Azim, Uzama'ur Rum, tokoh-tokoh besar Romawi. Nah, di sekitar Abu Sufyan. Maka ia pun bertanya kepada mereka, siapa yang kekerabatan nasabnya lebih dekat dengan Rasulullah? Siapa yang nasabnya lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka pun mengabarkan, yakni kafilah tersebut mengabarkan kepada penguasa Romawi bahwa Abu Sufyanlah yang paling dekat jalur kekerabatannya. Maka ia pun mendekatkan Abu Sufyan di majelisnya dan mendudukkan pula yang lainnya di belakangnya. Abu Sufyan di depan, yang lain di belakang. Dan ia berkata kepada mereka, aku akan bertanya kepada orang ini, ini tentang Nabi. Aku akan bertanya kepadanya tentang lelaki tersebut, ini tentang Rasulullah. Apabila dia berdusta kepadaku, maka dustakanlah dia. Kalau dia tidak berkata jujur, kalian katakan dia tidak jujur. Maka Abu Sufyan pun malu untuk berdusta. Nah, karena orang-orang yang di belakangnya tahu kalau Abu Sufyan sedang berdusta. Mereka semua tahu. Maka Kaisar pun bertanya kepadanya, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Maka Abu Sufyan menyatakan, huwa fina dzu nasab. Dia di tengah-tengah kami, orang yang punya keturunan terhormat. Punya nasab yang terhormat, yang mulia. Lalu dia kembali bertanya, Heraklius bertanya, apakah dia mengucapkan kalimat ini? Atau adakah orang sebelum dia yang mengucapkan semisal yang ia ucapkan? Maksudnya, adakah orang yang mendakwahkan? Sebelum apa yang dia dakwahkan? Dia menyatakan tidak ada. Tidak ada. Lalu kemudian dia bertanya lagi, apakah yang mengikuti agamanya ini orang-orang yang mulia, terhormat, ataukah orang-orang lemah? Maka Abu Sufyan menyatakan bahkan yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang lemah. Budak, orang-orang miskin. Kemudian dia bertanya lagi, apakah jumlah pengikutnya bertambah ataukah malah berkurang? Abu Sufyan menyatakan bahkan terus bertambah. Pengikutnya terus bertambah. Dia bertanya lagi, apakah ada orang yang murtad dari pengikutnya karena benci kepada agamanya setelah dia masuk ke dalam agama itu? Abu Sufyan menyatakan tidak ada yang murtad. Ia bertanya kembali, apakah kalian menuduhnya berdusta sebelum dia mengucapkan apa yang telah ia ucapkan? Ini sebelum dia berdakwah, sebelum dia mengaku sebagai nabi. Apakah kalian menuduhnya sebagai seorang pendusta? Maka Abu Sufyan menyatakan tidak. Bahkan mereka telah menggelarinya dengan gelar apa? Al-Amin, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu kemudian Heraklius bertanya kembali, apakah dia menipu? Abu Sufyan menyatakan tidak. Maka di sini Abu Sufyan merasa memiliki kesempatan untuk memasukkan kalimat yang akan membuat ragu. Dia menyatakan, وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ namun kami dari dia ini berada pada satu waktu لَا نَدْرِ مَا فَاِلٌ فِيهَا yang kami tidak tahu apalagi yang dia perbuat. Ya dulu kami kumpul jadi satu, namun setelah sekian waktu kami tidak bersama dia lagi. Dan kami tidak tahu apa yang dia perbuat. Lalu kemudian Heraklius bertanya kembali, fahal qataltumuhu, apakah kalian memeranginya? Qala na'am, iya, kami memeranginya. Lalu kemudian dia bertanya kembali, bagaimana peperangan yang kalian lakukan dengannya? Maka Abu Sufyan menyatakan peperangan yang terjadi antara kami dengan dia silih berganti. Kadang dia menang melawan kami, kadang kami menang melawan dia. Dalam perang Badar kaum muslimin menang, dalam perang Uhud berikutnya kalah, berikutnya menang kembali, terus demikian. Silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Lalu kemudian Heraklius bertanya kembali, wa madza ya'murukum, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan menyatakan, dia menyatakan, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diucapkan ayah-ayah kalian. Jangan taklid. Wa ya'muru bis salati was sidqi wal afaf was sila, dan dia memerintahkan untuk menunaikan salat, bersedekah, menjaga kehormatan diri dan menyambung tali silaturrahim. Lalu kemudian Heraklius memberi catatan, komentar terhadap percakapan tersebut. Dia menyatakan, Zakarta annahu fikum zu nasab. Engkau telah menyebutkan bahwa dia di tengah-tengah kalian adalah seorang yang punya nasab yang terhormat. Nasab yang mulia. Demikianlah para rasul sebelumnya diutus na'am dengan keadaan memiliki nasab yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Jadi ini sama dengan rasul yang sebelumnya. Lalu kemudian dia menyatakan, wa dzakarta annahu lam yakul ahadum minkum hadzal qaul qablahu. Qultu falau kana kadzalika la qultu rajulun ya'tammu biqaulin qila qablahu. Dan engkau menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengucapkan ucapan seperti ini sebelumnya. Tidak ada di antara kalian. Maka aku katakan, kalau seandainya demikian, maka aku akan menyatakan, maksudnya seandainya ada yang sudah mengucapkannya di antara kalian sebelum dia, maka aku akan menyatakan bahwa dia hanya orang yang meniru-niru ucapan orang yang mengucapkan ucapan sebelum dia. Cuma ikut-ikutan saja. Kemudian Heraklius menyatakan, dan engkau menyebutkan bahwa tidak ada dari ayah-ayahnya seorang raja. Naam. Lau kana min aba'i la qultu, aku katakan seandainya dari ayah-ayahnya ada seorang raja, qultu, maka aku menyatakan rajulun yatlubu mulka abihi. Dia hanya seseorang yang ingin merebut kembali kekuasaan ayah-ayahnya. Naam. Wa dzakarta annahu annakum lam takunu tattahimunahu bil kadzib, dan engkau menyebutkan bahwa kalian tidak pernah menuduhnya dengan kedustaan. Maka aku pun mengetahui bahwasanya dia adalah seseorang yang meninggalkan kedustaan kepada manusia. Dia orang yang meninggalkan dusta kepada manusia. Tak mau dusta kepada manusia. Wa yakzibu ala Allah, lalu kemudian dia akan berdusta kepada Allah. Ini tak mungkin. Kepada manusia saja dia tak mau dusta, apalagi kepada Allah. Karena kalian tidak pernah menuduhnya sebagai seorang pendusta. Dan engkau menyebutkan bahwa yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang lemah. Dan orang-orang lemah itulah yang memang menjadi pengikutnya para rasul. Bagaimana pengikutnya Nabi Musa alaihi salam, orang-orang lemah. Nah, berada dalam penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan engkau menyebutkan bahwa mereka terus bertambah. Maka demikianlah pula perkara iman. Iman itu bertambah sampai sempurna. Iman itu. Dan engkau menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang murtad. Maka demikianlah pula iman. Ketika dia bercampur dengan sifat kelapangan. Naam, dengan kelapangan hati. Dan engkau menyebutkan bahwa dia tidak menipu. Demikianlah pula para rasul yang sebelumnya, mereka tidak pernah menipu. Dan engkau menyebutkan bahwa dia memerintahkan kalian agar beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan melarang kalian dari menyembah berhala. serta memerintahkan kalian untuk menunaikan salat, sedekah, menjaga kehormatan diri. Kalau yang kamu ucapkan itu benar, bahwa dia memerintahkan tauhid, meninggalkan syirik, menegakkan salat, sedekah, menjaga kehormatan diri. Kalau yang kamu katakan itu benar dia ucapkan, فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَتَيْنِ, maka kelak dia akan menguasai naam tempat kedua kakiku ini. Maksudnya dia akan menguasai kerajaanku ini. Kelak dia akan menguasainya. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ, dan aku tahu bahwa dia akan keluar. Jadi, memang sudah tertulis dalam kitab-kitab mereka tentang bakal kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ucapkan, siapa pengikutnya, bagaimana nasabnya, dari percakapan-percakapan tadi semuanya sudah detail disebutkan dalam Taurat dan Injil. Detail. Maka apa yang ditanyakan Heraklius tidak lain kecuali yang memang sudah termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan aku tidak menyangka bahwa dia dari kalian. Ini yang tidak aku sangka. Bahwa dia dari kalian. Dan kalau seandainya aku tahu, maka aku akan menuju kepadanya dan berusaha berjumpa dengannya. Dan kalau seandainya aku berada di sisinya, niscaya aku akan mencuci kedua kakinya. Kata Heraklius. Lalu kemudian dia meminta surat tersebut dan membacanya. Fartafa'atil aswat wa kathural lagat. Lalu kemudian suara gaduh. Suara meninggi dan terjadi kegaduhan. Lalu ia pun mengeluarkan Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya. Maka tatkala Abu Sufyan keluar, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya. Abu Sufyan berkata kepada kawan-kawannya, sungguh sudah besar urusan Ibnu Abi Kabsyah. Ini gelar yang mereka berikan kepada Rasulullah sebagai bentuk celaan. Naam. Innahu la yakhafuhu Malik Banil Asfar. Penguasa Banil Asfar, maksudnya Heraklius, takut kepadanya. Walam yazal Abu Sufyan muqinan ba'da zuhuri amri Rasulillah hatta waffaqahu Allahu lil Islam. Dan Abu Sufyan semakin yakin. Setelah itu, ini setelah pertemuan ini, ia pun semakin yakin naam tentang akan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Allah pun memberikan taufik kepada Abu Sufyan untuk masuk ke dalam Islam radhiyallahu ta'ala an. Dan Heraklius menghadiahkan kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi naam harta dan pakaian. Menghadiahkan beberapa harta dan pakaian, kemudian kembali ke Hims. Lalu ia mengumpulkan para tokoh-tokoh Romawi di istananya. Dan memerintahkan untuk semua pintu ditutup. Lalu kemudian dia berkata, ya ma'asyarur Rum, wahai sekalian orang-orang Romawi, hal lakum fil falahi war rusdi, apakah kalian ingin mendapatkan keberuntungan dan petunjuk? Wa an yasbuta mulkukum, dan agar kerajaan kalian semakin kokoh. Kalian mau kerajaan ini semakin kuat, semakin kokoh? Fatatabau hadzan nabi, atau fatutabi'u hadzan nabi, hendaknya kalian semua mengikuti Nabi ini. Nah, ia mengajak mereka semuanya, rakyatnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun kemudian berlarian seperti keledai liar ke pintu-pintu. Ingin keluar meninggalkan Heraklius. Fawajaduha mughlaqah, mereka mendapati pintu tertutup. Karena tadi diperintahkan suruh ditutup semua pintu. Maka tatkala Kaisar melihat mereka berlarian pergi meninggalkannya, maka kemudian ia pun berkata, radduhum alayya, kembalikan mereka kepada aku. Faqala lahum, maka dia berkata kepadanya atau kepada rakyatnya, inni qultu maqalati akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Aku sebenarnya mengucapkan ucapanku tadi untuk menguji seberapa kuatnya kalian dalam memegang agama kalian. Faqad ra'aitu, dan aku telah melihat kekokohan kalian dalam memegang prinsip agama kalian. Fasajadu lahu waradu anhu, maka mereka pun sujud kepadanya, kepada Heraklius, dan ridha kepadanya. Naam. Wa yatabayyan min hadha anna Qaisar 'arafa an-nabi. Dan Syekh menyatakan bahwa nampak jelas di sini bahwa Kaisar telah mengetahui dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa nubuwwatahu tamamal ma'rifah, dan ia membenarkan kenabiannya dengan pengetahuan yang sempurna. Lakin ghalaba alaihi hubbu mulkihi falam yaslam, namun dia lebih dikuasai na'am dengan kecintaan terhadap kekuasaannya, maka dia pun tidak mau masuk Islam. Naam, maka ia pun menanggung dosanya dan dosa rakyatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pura-pura akhirnya. Dia sudah mengenal Nabi dengan segala sifat-sifatnya. Dan bahkan tadi sudah dikatakan bahwa aku ingin bertemu dengannya. Dan seandainya aku berada di sisinya, aku akan mencuci kedua kakinya dan menawarkan kepada rakyatnya. Seandainya rakyatnya mau, dia sudah masuk Islam insyaAllah. Namun Allah berkehendak lain. Dia lebih mencintai kekuasaan dibandingkan Islam. Setelah dia mengetahui al-haq. Adapun Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, maka tatkala beliau dibegal di perjalanan, tatkala pulang ke Madinah, beliau dihadang oleh beberapa orang dari Bani Juzam dan merampas beliau. Merampas apa yang ada pada beliau, sampai tidak meninggalkan apapun. Sampai tidak meninggalkan apapun. Dirampas semuanya. Maka tatkala beliau sampai ke Madinah dan mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengutus kepada mereka Zaid bin Harithah bersama 500 pasukan. Kemudian menyerang mereka, para Qutta'at Turuq, ini para begal-begal tadi. Naam, menyerang mereka dan membunuh mereka. Lalu kemudian mendapatkan ghanimah sebanyak 1000 ekor onta. Dan naam khamsatu alaf syah. Naam, 5000 ekor kambing dan menawan 100 orang wanita dan anak-anak. Lalu kemudian Zaid bin Rifa'ah Al-Juzami bersegera, ini salah satu tokoh mereka, bersegera ke Madinah. Dan beliau telah masuk Islam bersama beberapa orang dari kaumnya. Naam, Dan mereka pun menolong Dihyah ketika beliau dibegal di perjalanan. Faradda alaihi Rasulullah al-ghanaim was-sabi, maka Rasulullah, jadi dia sebenarnya sudah masuk Islam dan beberapa orang dari kaumnya dan menolong Dihyah al-Kalbi. Nah, maka Rasulullah ketika pasukan yang dikirim bersama Zaid radhiyallahu taala anhu bin Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Rifa'ah al-Juzami ini, nah, yang sebenarnya adalah orang-orang dari mereka, maka Rasulullah mengembalikan kepadanya ghanimah dan tawanan-tawanan yang mereka miliki. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya biidznillahi taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.